بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك. آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu Tuhan. Segala keagungan adalah keagunganmu. Segala keindahan adalah keindahanmu. Segala kekuatan adalah kekuatanmu. Segala kekuasaan adalah kuasamu. Dan segala penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Dan apabila jauh, dekatkanlah. Dengan segala kebenaran Tuhanmu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, dan segala penjagaanmu. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin.